asmara. Aku merana, mengapa wajah yang lembut mesra tak terlupakan? Oh merana, berduka ku tak tahu mengapa. Sejak ku bertemu di kau darah, aku merana. Mengapa wajah yang lembut mesra tak terlupakan?